menatap diri ini di dalam cermin yang hampa melintas simfoni. Terbentanglah kenangan masa-masa lalu, betapa mesranya saat kita berdua senantiasa bersimbah dalam bahagia. Mentari pagi bersinar di sela jendela. Tiada secerah dulu, seakan kelabu, walau telah ku coba untuk menghibur diri kembali seputih kasih.